Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringtone dari Sabda TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini. Di sini. Di sini. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala di kitabih al-Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, saudara-saudaraku sekalian, senang rasanya bisa bertemu dengan ikhwah sekalian di Lubuk Linggau ini, karena sebetulnya sudah lama sebagian ikhwah minta saya datang kemari, tapi belum saya bisa ijazah karena penuhnya jadwal. Dan baru sekarang alhamdulillah bisa berjumpa dengan antum semua di Lubuk Linggau ini, masya Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas yaitu rifqan ya ahli sunnah. Berlemah lembutlah wahai ahli sunnah. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, lemah lembut itu adalah merupakan sifat yang terpuji, bukan sama sekali sifat yang tercela. Lemah lembut itu adalah merupakan salah satu tanda orangnya diberikan oleh Allah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Imran, "Wa bima rahmatin minallahi linta lahum." Maka dengan rahmat Allah lah kepadamu hai Muhammad, kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dengan rahmat Allah kepadamu lah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka." Berarti itu menentukan bahwa sifat lemah lembut itu adalah salah satu tanda bahwa seseorang itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi ahli baitin khairan adkhala fihim ar-rifq." Apabila Allah menginginkan apabila Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, maka Allah akan masukkan kepada mereka apa? Arif, kelemah lembutan. Tanda rumah tangga yang Allah inginkan kebaikan adalah rumah tangga yang dihiasi dengan kelemah lembutan. Suami yang lembut kepada istri, istri yang lembut kepada suami, orang tua yang lembut kepada anak, anak yang lembut kepada orang tua. Maka di saat rumah tangga itu dihiasi dengan lemah lembut, itu tanda bahwasannya rumah tangga tersebut adalah merupakan rumah tangga yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku sekalian, lemah lembut bukan sifat lemah. Kelembutan itu bukan kelemahan, saudaraku. Bahkan saya yakin seluruh manusia pada asalnya suka kepada sifat lemah lembut. Ini dia, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Firaun, memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi Firaun. Dalam surah Thaha, Allah Ta'ala berfirman, "Idhhaba ila Firaun innahu tagha." Pergilah kalian berdua kepada Firaun, sesungguhnya Fir'aun itu tawa melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Bayangkan saudaraku sekalian, Fir'aun yang kita sudah ketahui bagaimana jahatnya dia, Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la, Fir'aun yang sudah membunuhi anak-anak Bani Israel. Ternyata ketika Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun, maka Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyinan, ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, kelemah lembutan itu menghiasi sesuatu. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanahu, wa la yunza'u min syai'in illa shanahu." Sifat lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi. Dan tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali pasti akan merusak dan mengotori. Kamu antum lihat orang-orang Syiah, mereka ketika lemah lembut kepada kaum muslimin, banyak yang terpengaruh, tidak Pak? Bahkan misionaris kristenisasi datang kepada kaum muslimin dengan lemah lembut, dengan senyum, dengan sopan santun, dengan bantuan. Banyak yang terpengaruh, tidak Pak? Lihat, akidah yang batil terlihat indah dengan lemah lembut, tidak Pak? Sahih. Kalau akidah yang batil saja bisa terlihat indah dengan sifat kelembutan, bagaimana kalau itu akidah yang hak? Maka dari itulah saudara-saudaraku, ikhwat-ikhwat al-Islam azami Allah wa iyyakum, ya, kelemah lembutan itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, hatta kepada musuh-musuh kita. Contoh ketika Rasulullah SAW sedang duduk, kemudian lewatlah orang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu berkata, "Assalamu alaikum, kematian atasmu." Apa kata Rasulullah? "Wa alaikum, dan atasmu juga." Tak lama kemudian lewat lagi Yahudi dan berkata, "Assalamu alaikum, kematian atasmu." Apa kata Rasulullah? "Wa alaikum." Tak lama kemudian lewat lagi orang Yahudi, "Assalamu alaikum." Apa kata Rasulullah? "Wa alaikum." Mendengar itu Aisyah marahlah. Apa kata Aisyah? "Wa alaikumussalam wal la'na, atas kalian kematian dan laknat." Dalam riwayat Imam Ahmad dengan tambahan, "Wahai anak-anak kerak dan babi." Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah. Yang ditegur Aisyah adalah Aisyah marahnya karena Allah, ya. Marah ketika Rasulullah SAW didoakan keburukan, benar enggak Pak? Benar. Ini marah karena Allah, sahih. Tapi lihat Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, "Pak, mahlan ya Aisyah, jangan begitu Aisyah. Inna Allah la yuhibbut tafahush, Allah tidak suka ucapan-ucapan yang kotor. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifq, sesungguhnya Allah itu lembut dan suka kelembutan." Aisyah, apa kata Aisyah, "Ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar apa bagaimana ucapan mereka kepada engkau?" Apa kata Rasulullah? "Apa kamu tidak mendengar bahwa aku menjawab kepada mereka?" Masya Allah, subhanallah, Bapak sekalian. Inilah saudaraku sekalian, ya, kelemah lembutan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hidup kita, di dalam pergaulan kita, di dalam dakwah kita, dalam rumah tangga kita, di dalam akhlak kita. Kita butuh lemah lembut, saudara. Sebaiknya kasar, sifat keras bukanlah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yubghidhu kulla ja'darihim jawwar sakhabin bil aswar jifatin bil lail himarin bil nahar. Allah itu benci kepada orang yang sombong lagi kasar, suka berteriak-teriak seperti di pasar. Allah enggak suka, Allah benci kepada orang yang sifatnya seperti itu, Pak, kasar. Iya. Disebutkan dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya inna ab'adakum minni manzilah." Sesungguhnya orang yang paling jauh kedudukanku nanti pada hari kiamat siapa? As-sarsarun al-mutafayhiqun. Yaitu as-sarsarun. As-sarsarun itu apa? Yang banyak bicara dengan kata-kata yang tidak baik. Al-mutafih wal-mutafaihikun itu al-mutakabbirun, yang sombong. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azami Allah. Lihatlah saudaraku, sifat lemah lembut bukan hanya kepada kawan kita, tapi juga kepada siapa? Lawan kita. Kepada lawan atau bahkan kepada orang yang kita tidak sukai, yang kita benci dia, tetaplah kita berusaha untuk bersikap dengan yang baik kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ya di dalam surat apa itu? Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Kunu qawwamina lillahi bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai saksi-saksi untuk Allah dengan keadilan. Dan jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menyeret kalian untuk bersikap tidak adil kepada mereka. Bayangkan. Allah mengatakan dan mengingatkan, Pak, kebencian kita kepada suatu kaum jangan sampai membuat kita apa? Tidak bersikap adil kepada mereka. Malah kita semena-mena kepada mereka, seenaknya kepada mereka. Bahkan terkadang kita mengucapkan kata-kata yang tak berhak. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azami Allah ya. Kelemah lembutan saudaraku sangat kita perlukan di saat kita melihat teman kita yang berbuat salah. Saya mau tanya sama Anda, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Pernah melihat ada orang yang tidak pernah salah sama sekali? Pernah? Yakin gak pernah? Siapapun manusia, karena Nabi SAW sudah mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti khata'. Khata' ini wazan mubalaghah fa'al, yang artinya apa? Katsirul khata', setiap anak Adam itu pasti banyak salahnya. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah siapa, Pak? At-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Saudaraku, kalau kita melihat teman kita berbuat salah, coba tanya kepada diri kita. Tanya kepada diri kita, kalau kita melihat teman kita berbuat salah, tanya kepada diri kita, kalau saya seperti dia salah, kira-kira sikap apa yang saya sukai untuk disikapi dengannya? Kalau kita salah, kira-kira kita maunya diapain, Mas? Didiemin? Ya, kalau orang yang senang yang ikutin hawa nafsu, ya senang lah didiamin, Mas. Ya. Kita ingin dinasihatin, kita ingin dilurusin, diluruskan. Tapi kan kita juga ingin cara nasihatnya yang enak gitu loh. Cara meluruskan kesalahan kita juga yang enak gitu loh. Saudara-saudaraku sekalian, kepada Islam azan yang mawanya. Banyak di antara kita, saudaraku, setelah ngaji itu matanya tajam sama temannya. Enggak boleh melihat kesalahan, langsung dikomentari dengan komentar yang pedes. Ya, ini mau ngaji apa ngerujak ya mas ya? Ya. Kok semakin lama ngaji semakin pedes lisannya, gimana itu? Seharusnya semakin lama ngaji semakin banyak ilmu semakin apa? Semakin lembut. Lihat Rasulullah SAW bagaimana beliau terhadap orang yang awam yang baru masuk Islam jatuh ke kesalahan, luar biasa lembutnya. Ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, lalu kemudian dia sholat, rupanya di sampingnya yang sedang sholat itu bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Rupanya orang ini nggak tahu tidak boleh menjawab bersin di dalam sholat. Akhirnya dia jawab yarhamukallah sedang sholat ya. Maka para sahabat melotot kepada dia. Dipelototin begitu tambah ngomong dia. Ada apa kalian pelotot ya? Maka para sahabat memukul paha-paha mereka, maksudnya diam kamu, sholat kok ngomong. Apa kata sahabat ini? Demi Allah, setelah selesai sholat, demi Allah aku tidak pernah melihat guru yang paling baik dari Rasulullah SAW. Demi Allah beliau tidak mencaciku, tidak mencercaku. Beliau hanya mengatakan kepadaku, inna hadis sholah la tasluhu li syai'in min kalamil bashar. Sholat ini enggak baik dimasuki oleh ucapan-ucapan manusia. Luar biasa. Bagaimana Rasulullah? Ilmu kita dengan ilmu Rasulullah lebih tinggi mana, Pak? Ilmu Rasulullah luar biasa, Pak. Manusia paling berilmu. Ternyata semakin berilmu seharusnya semakin lembut. Jangan kita semakin berilmu lisannya semakin pedes. Salah. Kalau ada orang semakin banyak ngaji, semakin lama ngaji, kalau lisannya semakin pedes, ada sesuatunya ini. Iya. Pernah suatu ketika, dan insya Allah hadisnya ini masyhur, ada orang Arab Baduy masuk ke masjid, ngapain? Bukan sholat, kencing. Fadala fi ta'ifatil masjid, ia pun kencing di bagian masjid. Fazajarahun nas, maka para sahabat hendak menghentikan ini ya, si orang Arab Baduy ini. Melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Da'u wa la tuzrimu. Biarkan. Jangan diputus kencingnya. Biarkan. Masyaallah. Maka si orang Arab Baduy ini, Pak, setelah selesai kencing, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat mengambil seember air, kemudian diguyurkanlah ke tempat kencingnya tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda kepada seorang Arab Baduy ini, ya, innal masajid la tuqam lihada, wa innama uqimat lidhikrillahi wassalah, au kama qala. Masjid itu dibangun bukan untuk ini, tapi dibangun untuk zikir dan sholat. Maka orang Arab Baduy berdoa, ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, yang lain jangan disayangi. Saudara-saudaraku, inilah, lihat ya, bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW, bagaimana kelembutan Rasulullah, terutama kepada yang awam. Kepada yang awam harusnya kita ini lembut. Rasulullah SAW lembut kepada yang awam itu, Pak. Ya, dalam riwayat yang disebutkan, dan mungkin antum juga pernah mendengar riwayat tersebut, walaupun ada padanya kelemahan, namun sebagian ulama menghasankan bahwa ada orang Arab Baduy yang menagih hutang ke Rasulullah SAW sampai ditarik kerahnya Rasulullah dari belakang, Pak. Hai Muhammad, bayar hutang saya, sampai gempeng di sini berbekas. Bayangkan, beliau seorang pemimpin negara, beliau seorang nabi, seorang rasul, seorang apa? Manusia terbaik digituin sama orang Arab Baduy, bayangin, Pak. Kalau antum presiden digituin gimana rasanya? Kurang ajar ini. Ketika Rasulullah melihat ternyata dia orang Arab Baduy, orang bodoh, Rasulullah tersenyum. Enggak marah, enggak. Memang demikian sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mensifati Rasulullah apa? Rasulullah SAW tidak pernah marah karena apa dirinya dihina dan dicaci, tidak. Rasulullah marah itu kapan? Kalau agama Allah diinjak-injak, baru Rasulullah SAW marah. Sementara kita melihat agama Allah diinjak, diam aja. Kalau kita dicaci, baru kita marah. Kebalik. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada sebagian sahabat, bayarkan hutangnya dan tambahkan dia seekor kambing. Masya Allah. Saudaraku sekalian, kita ingin, saudaraku, dakwah yang hak, dakwah sunnah, dakwah ilmiah itu betul-betul seperti dakwahnya Rasulullah SAW. Dakwah yang penuh hikmah, dakwah yang penuh kelembutan, yang dakwah yang betul-betul memperlihatkan kepada akhlakul karimah. Bukan dakwah yang kemudian ya ketika seseorang telah menjadi ikut sunnah dan yang lainnya begitu mudah memvonis orang. Begitu mudahnya dan begitu sikapnya kasar kepada orang. Sampai ngelihat orang yang baru ngaji karena dia enggak sesuai sunnah dipelototin, Pak. Enggak bagus seperti itu. Saya punya kenalan, dia dari angkatan laut. Dia cerita ke saya, Ustaz. Terus terang saya buat pertama kali duduk di majelis taklim antum tuh, perasaan saya tuh kayaknya pengen marah sama orang-orang itu. Kenapa, Pak? Masa saya dipelototin dari ujung rambut sampai ujung kaki? Emangnya saya hantu apa? Ya. Kalau bukan saya ingat ini di masjid, saya sudah pukul itu orang, kata dia. Masya Allah. Ini, Pak, terkadang ada zahira atau fenomena yang sangat tidak bagus. Ketika kita sudah mulai dapat hidayah, hijrah, ketika kita melihat orang yang baru hijrah, yang tentunya penampilannya masih serba, ya mungkin gak sesuai sunnah, dipelototin seperti antum melototi hantu. Gak ingat kalau dulu dia kayak dia. Seharusnya dia berpikir bagaimana orang ini semakin cinta kepada sunnah Rasul SAW. Seharusnya kita berpikir bagaimana caranya supaya dia kokoh di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemudian gara-gara kita orang jadi lari, Pak. Gara-gara kasarnya sikap kita, kasarnya mulut kita, melototnya mata kita, dan kita tidak menjaga akhlak kita. Akhirnya berapa banyak orang lari dari kebenaran gara-gara sikap kita. Mungkin niat kita benar, kita ingin mengingkari. Tapi apakah caranya mengingkari dengan seperti itu, tidak melihat kepada rambu-rambu yang Rasulullah memberikan kepada kita? Saudara, kalau kita berteman dengan teman kita, berteman dengan ustadz kita, suatu ketika pasti kalian akan melihat kekurangan teman Anda. Pasti. Karena ustadz Anda bukan malaikat, teman Anda bukan malaikat. Ia adalah manusia biasa yang pasti ada kekurangan padanya. Maka kalau kita mendapatkan kekurangan yang ada pada ustadz kita atau pada teman kita atau saudara kita, apa yang harus kita lakukan, saudara? Maka yang pertama, saudaraku, yang harus kita ingat adalah ketika kita melihat kekurangan teman kita, kita langsung ingat bahwa kita pun manusia seperti dia dan banyak kekurangannya. Ingat loh. Yang kedua, segera sembunyikan dan kubur baik-baik kesalahannya tersebut. Jangan disebarkan. Sebab kalau kamu menyebarkan aib dia, ingat loh, Allah pun mampu untuk menyebarkan aib kamu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhalladzina amanu bilisani walam yu'min biqalbi. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu auratah. Karena siapa yang mencari-cari aib muslim, Allah akan cari-cari aibnya. Waman tatabba Allah aurata yafdahuhu walau fi jawfi baiti. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, maka Allah akan buka walaupun kesalahan itu ia lakukan dalam rumahnya sendiri. Mudah bagi Allah. Mudah. Memang Pak, di saat cinta kita akan mudah mengukur kesalahan teman kita. Tapi di saat benci, disitulah sesuatu yang sangat berat sekali. Ketika kita suka, ketika kita cinta, sebesar atau sebanyak apapun kekurangan yang ada pada saudara kita, akan sangat mudah kita hilangkan, kita lupakan, kita kubur. Tapi ketika kita ada masalah dengan dia, berantemlah dan yang lainlah, begitu mudahnya lisan kita menggibah dia, begitu mudahnya kita membuka aib dia. Allah, padahal kewajiban kita menutupi aib seorang muslim itu dalam segala keadaan, bukan ketika di saat kita suka saja kepada dia. Bahkan ketika kita benci kepada dia pun kita harus mengubur aib dia baik-baik saudara. Makanya akhi anzani Allah wa iyyakum, saya ingin mengingatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil ummah ju'ilat 'afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha." Umat Islam ini dijadikan kebaikannya itu di generasi awalnya. Dan kelak, kata Rasulullah, generasi akhirnya akan ditimpa bala. Summa taji'ul fitan fayuraqqiqu ba'daha ba'da, kata Rasulullah. Nanti akan datang fitnah sehingga menjadikan fitnah sebelumnya terasa ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Akan datang fitnah, kata Rasulullah, lalu seorang mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakan aku. Summa tankashif, lalu fitnah itu pun pergilah. Summa taji'ul fitnah, datang lagi fitnah yang lainnya. Fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi. Maka si mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakan agamaku. Karena mukmin takut sekali agamanya rusak. Mukmin itu takut sekali kalau fitnah bisa menelantarkan agamanya dan keimanannya. Takut dia. Lalu Rasulullah SAW memberikan kepada umat di akhir zaman sebuah solusi yang sangat penting kita ketahui. Apa itu? Rasulullah bersabda, "Faman arada an yuzahzah 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuh wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih." Barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin diselamatkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Yang kedua apa? Dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengan sikapnya. Artinya hendaknya kita bergaul dengan sikap yang kita suka untuk dipergauli dengannya. Lihat, ternyata di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, Rasulullah SAW memberikan kepada kita dua perkara ini. Yang pertama apa tadi? Hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Maksudnya istiqomah terus sampai meninggal dunia. Yang kedua tadi apa? Hendaklah ia mendatangi manusia dengan sikap yang ia suka untuk didatangi dengan. Maksudnya apa, Pak? Kalau antum suka orang datang ke antum dengan wajah berseri-seri, antum juga harus suka dong untuk berseri-seri wajah antum kepada dia. Kalau antum suka orang mengucapkan kata-kata yang lemah lembut kepada kita, kita juga harus suka dong mengucapkan kata-kata yang lemah lembut kepada dia. Kalau kita suka Orang datang kepada kita dengan sopan santun, kita juga harus suka dong untuk sifat-sifat sopan santun kepada dia. Kalau kita suka orang menutupi aib kita, kita juga harus suka, Pak, menutupi aib orang lain. Kalau kita tidak suka digibah dan disebar aib kita, kita juga jangan merasa suka untuk menyebar aib orang lain dan menggibah mereka. Maka apa yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk mereka. Dan apa yang tidak kita sukai untuk diri kita, jangan kamu suka terhadap orang lain, saudara. Makanya dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW sabda apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Kalau kamu suka dapat hidayah, kamu harus suka orang lain dapat hidayah. Kamu alhamdulillah dapat hidayah sunnah, alhamdulillah. Seharusnya kita juga suka orang lain dapat hidayah sunnah, Pak. Kita gembira ketika kita melihat teman kita yang ternyata enggak ngaji sekarang udah ngaji, alhamdulillah. Kita gembira. Kita pun juga berusaha bagaimana teman saya yang belum ngaji ini bisa ngaji gitu. Bagaimana kakak saya, adik saya, keluarga saya yang belum ngaji, usahakan gimana caranya mereka ngaji. Sebagaimana saya suka dapat hidayah, saya ingin dan saya suka mereka dapat hidayah. Masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, ya kota Islam, azan ya Allah. Antum suka enggak kalau antum salah kemudian ada yang menasihatinya dengan kasar? Suka? Enggak suka? Oke. Kalau begitu jangan kamu kasar kepada orang lain ketika menasihati orang lain. Ternyata kita terkadang kita itu enggak adil, Pak. Kita kalau nasihatin orang kasar, tapi kalau dikasarin gak mau. Iya. Kalau negur orang, ucapannya kasar. Dasar lo, bodoh lo. Iya. Dasar lo, bagaimana? Menyakiti hati orang. Padahal kalau kita digituin, kita juga marah. Gitu. Seharusnya kita berpikir, saudaraku sekalian. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, umat Islam azza wa jalla, jadikan hadis tadi ya sebagai patokan kita di dalam bergaul di zaman ini, Pak. Karena Rasulullah SAW mengucapkan ucapan tadi itu untuk siapa? Untuk umatnya yang akan datang. Umatnya di akhir zaman yang akan ditimpa berbagai macam fitnah dan penyimpangan. Ternyata kita yang hidup di akhir zaman, Rasulullah SAW bimbing kita kepada akhlak, akhlak dan akhlak. Betul, akidah terpaling penting. Paling penting tauhid, sahih. Tapi ingat, Pak, akhlak pun juga termasuk yang paling penting. Kenapa? Karena semakin akidah seseorang baik, pasti akidahnya pun akan ikut baik. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Afdalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Jangan Anda berkata yang penting akidah saya beres, lurus. Masalah akidah masalah akhlak nomor dua. Ajib. Kalau antum akidahnya benar, harusnya antum takut sama Allah dong. Kalau antum akidahnya benar, harusnya antum ittiba kepada Rasulullah dong. Harusnya kita jadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidup kita, dalam seluruh perkara, dalam akhlak juga, dalam muamalah juga, dan yang lainnya. Maka saudara, ikhwata Islam azami Allah wa ya. Bersikap lemah lembut, ya pada asalnya itu yang harus kita lakukan. Tapi terkadang di saat lemah lembut tidak ada gunanya. Dan ternyata yang lebih berguna itu agak sedikit kasar, sedikit enggak masalah. Kalau memang kita memandang itu yang lebih bermanfaat. Kadang ada jenis orang, Pak, kalau kita lembutin malah tambah keras kepala, tambah sombong, tambah ini gitu. Kita lembutin kita malah ngenyek, tuh ngenyek enggak? Bahasa Jawa. Banyak di sini orang Jawa ya. Ngenyek itu apa sih? ngehinain kita loh, ya. Tapi kalau kita sedikit keras sama dia, baru dia gini. Nah, maka kalau ternyata yang lebih bermanfaat kita keras sedikit, masalah. Rasulullah SAW terkadang menasihati sebagian sahabat dengan marah. Kapan? Kalau itu perkara yang sifatnya besar, untuk mengesankan bahwa itu permasalahan, bukan masalah sepele. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, Pak, teriak, ya, riwayat ini keluar oleh Abu Daud dari hadis Ibnu Umar. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inni la atakhallaf an salatil fajr mimma yutilu bina fulan." "Wahai Rasulullah, saya ini selalu terlambat salat subuh gara-gara imamnya kalau baca panjang banget, ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun naik mimbar, kata Ibnu Umar, "Dan aku belum pernah melihat Rasulullah semarah itu kecuali di hari itu," kata Ibnu Umar. Maka Rasulullah bersabda, "Inna minkum munaffirin," di antara kalian ada yang orang yang suka membuat orang lain lari. Masya Allah. Marah Rasulullah kepada imam yang seperti kegituan tuh. Iya. Baca panjang banget, gara-gara bagi panjang banget panjangnya, akhirnya apa? Makmumnya pada pak kapok, pak ngamuk pada sholat jadinya. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, dalam Bukhari dan Muslim, ya, riwayat Muslim itu terjadi kepada Mu'adz bin Jabal. Terjadi kepada siapa? Suatu ketika Mu'adz jadi imam, pak. Imam saat isya. Lalu beliau saat isya baca surat Al-Baqarah. Bayangin, Al-Baqarah. Surat isya Al-Baqarah. Siapa yang pernah diantara antum yang surat isya baca Al-Baqarah? Gak datang. Rupanya ada salah satu makmum mundur. Dia sholat sendiri. Rupanya Mu'adz bin Jabal menuduh itu orang munafik. Gak terima orang ini dituduh munafik. Datang ke Rasulullah. Keesokan harinya ia datang ke Rasulullah. Ternyata ia melihat mendapati Mu'adz bin Jabal berada di sisi Rasulullah SAW. Lalu orang ini menceritakan kejadian tadi malam itu. Maka Rasulullah menengok kepada Mu'adz bin Jabal sambil marah, "Afattan anta ya Mu'adz? Hai Mu'adz, kamu ini jadi tukang fitnah ya? Masya Allah. Kalau kamu mau salat isya, baca surat Sabihis, Wasyams, dan yang lain." Lihat, Rasulullah marahin itu siapa? Mu'adz bin Jabal. Artinya apa? Terkadang marah itu boleh di dalam apa? Menegur kesalahan orang kalau memang yang pertama maslahatnya jauh lebih besar. Dan ada tujuan untuk memberikan pelajaran bahwa itu permasalahan bukan sepele. Iya. Tapi lihat, Pak, mana yang lebih banyak yang Rasulullah gunakan metodenya? Marah atau lembut? Kebanyakan dakwah Rasulullah lembut. Sekali-kali saja marah itu kalau itu memang perkara yang sangat dibutuhkan sekali pada waktu itu. Maka ya akal Islam, saudara-saudaraku sekalian, hati-hati. Sekali lagi, kalau kita melihat kesalahan saudara kita, teman kita, yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana menasihati dia dengan sebaik-baiknya. Ya. Jangan antum menjadi orang yang mudah sekali, Pak, memvonis, "Oh itu si fulan sesat, oh itu fulan ya ahli bid'ah, si fulan itu." Sementara antum belum menasihati dia, belum berusaha untuk memahamkan dia tentang yang hak. Hati-hati saudaraku sekalian. Terkadang teman kita jatuh kepada kesalahan bisa jadi karena apa? Bisa jadi karena ketidaktahuan, enggak tahu kalau itu enggak benar. Tahu-tahu dia melakukan itu enggak tahu, tahu-tahu antum sikapi dengan keras. Saudara-saudaraku sekalian yang kota Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan tentang Syekh Ibrahim Ruhaini dalam kitab beliau Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa wal Bidah, ketika menyebutkan tentang tujuan hajar. Hajar itu apa sih? Mengisolir ahli bid'ah. Apa kata beliau? Di antara tujuannya adalah lihidayatin nas, agar memberikan hidayah kepada manusia. Tujuan kita hajar, misalnya kita gak mau ngajak dia bicara, gak mau jawab salamnya dan yang lainnya, itu tujuannya supaya dia mau kapok dan kembali kepada apa? Kebenaran. Itu tujuan hajar loh Pak. Tapi kalau kita hajar, dia malah semakin menjadi-jadi dalam kesesatannya, di dalam ya keburukannya. Berarti itu sama saja kita membantu setan untuk menyesatkan saudara kita. Diriwayatkan bahwa Umar berkata, "La takun aunan bi syaitan li idlal akhik." Jangan kamu menjadi pembantu-pembantu setan untuk menyesatkan saudaramu itu. Dan ucapan ini diriwayatkan juga dari Rasulullah SAW secara marfu', dan Syekh Al-Albani menghasankannya secara marfu' dan mauquf. Lihat saudaraku, jangan kamu jadi pembantu-pembantu setan untuk menyesatkan saudara-saudara kamu. Tuh lihat, niat kita bagus Pak, tapi caranya gak bagus. Disebutkan dalam Riwayat Imam Ahmad dan Musnadnya, kata Rasulullah, dahulu ada dua orang yang berteman. Dua orang ini, yang satu soleh, yang satu berbuat maksiat, suka berbuat maksiat. Suatu hari orang soleh ini mendapatkan temannya sedang berbuat maksiat. Maka orang soleh ini menasihatinya, Pak, dinasihatin orang soleh, apa orang berbuat maksiat. Apa kata orang yang berbuat maksiat ini? Alaika binafsi, urusi aja dirimu sendiri. Ngapain urusin saya? Keesokan harinya orang soleh ini mendapatkan temannya berbuat maksiat lagi. Dinasihatin lagi Pak. Apa kata temannya ini? Alaika binafsi, udah kamu urusin aja diri kamu sendiri, ngapain kamu urusin saya? Keesokan harinya orang yang soleh ini mendapati temannya berbuat maksiat lagi Pak. Maka temannya yang berbuat maksiat berkata lagi, apa kamu ya menjadi pengawas saya? Udah urusin saja diri kamu sendiri. Marah orang soleh ini Pak. Apa kata orang soleh ini? Wallah la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa. Sumpah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Maka mendengar itu kata Rasulullah, Allah pun murka. Allah berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alai anni la aghfiru li fulan?" Siapa itu orang yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan ampuni dosanya? Isyhadu, saksikan wahai para malaikat bahwa aku telah mengampuni dosa orang yang berbuat maksiat itu dan membatalkan amalan orang soleh. Lihat Pak, orang soleh ini marahnya benar loh Pak. Marah. Ketika dinasihatin jawabnya apa? Urusin aja dirimu sendiri. Antum mau digituin marah gak Pak? Lambek loh. Orang soleh ini marah sekali. Digituin udah 3 kali dinasihatin, jawabannya gitu terus. Marah dia, akhirnya mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa. Maka Allah pun murka dan mengatakan, siapa itu yang berani berdusta atau bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa dia? Rupanya malah orang soleh itu yang dibatalkan amalannya sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini memberikan kepada kita pesan bahwa marah kita terkadang karena Allah betul, tapi terkadang caranya yang enggak benar. Kalau kita memang marah karena Allah, Gak suka teman kita berbuat maksiat, kita nasihatin, gak suka. Boleh, bagus, gak masalah, seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian sikap kita karena kemarahan kita di saat itu menasihati teman kita yang salah malah mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Bahaya. Maka dari pula saudara-saudaraku sekalian, ya kota Islam, azan ya Allah. Ya. Di sini ada beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, jadilah kamu seorang yang sayang kepada saudaramu dan mencintainya karena Allah. Ini kaidah yang pertama yang harus kita pahami. Jadilah kita menjadi orang yang punya sifat apa? Sayang kepada teman kita. Tapi saya ingin membahas dulu sedikit, Pak, hakikat kasih sayang itu apa sih? Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin menjelaskan tentang hakikatur rahmah, hakikat kasih sayang. Kata beliau, kasih sayang itu hakikatnya badlul juhdi, mengeluarkan seluruh kemampuan kita, ya, untuk memberikan manfaat kepada orang yang kita sayangi dan menolak mudarat dari orang yang kita sayangi. Itu hakikat kasih sayang. Jadi sayang itu apa tadi, Pak? Sayang itu artinya mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada orang yang kita sayangi dan menolak mudarat dari orang yang kita sayangi. Saya mau tanya sama Allah, sayang enggak kepada hambanya? Bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya? Semua yang sifatnya manfaat kepada mereka diperintahkan tidak oleh Allah, dan semua yang sifatnya berbahaya dan mudarat kepada mereka dilarang enggak sama Allah? Iya, Pak. Walaupun terkadang terasa berat di hati kita, tapi karena itu adalah membahayakan kita, Allah larang. Nabi Muhammad sayang enggak kepada umatnya? Bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya? Semua perkara yang mendatangkan ke surga dijelaskan, semua perkara yang masukkan ke neraka dijelaskan. Allahu a'lam. Subhanallah. Kita lanjutkan setelah isya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allah Ta'ala kitabnya karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudara, kita melanjutkan kajian kita. Tadi sudah kita sebutkan ada beberapa perkara yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, apa tadi? Yaitu kita berusaha mempunyai sifat menyayangi saudara kita dan teman kita. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa hakikat kasih sayang itu apa? Usaha untuk memberikan manfaat kepada teman kita atau menolak mudarat dari dia. Maka kita sayang sama teman kita. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat buat dia, baik manfaat yang sifatnya dunia maupun akhirat, dan menolak mudarat dari dia. Maka teman yang sayang sama temannya, dia tidak akan membiarkan temannya berbuat salah, tapi dia berusaha untuk meluruskan kesalahan tersebut dengan cara yang terbaik tentunya. Teman yang sayang kepada temannya, dia akan berusaha untuk memberikan motivasi kepada temannya supaya dia berbuat ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Teman yang sayang kepada temannya, dia akan berusaha untuk menutupi aib-aibnya dan tidak menyebarkan kesalahannya. Maka itulah teman, saudara. Maka ini yang harus kita perhatikan yang pertama. Kita berusaha untuk berjiwa kasih sayang, sebagaimana Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, sebagaimana Allah pun punya sifat apa? Kasih sayang. Maka semakin seseorang berilmu, hendaklah semakin ia mempunyai sifat apa? Sayang. Makanya sifat ilmu dan sifat sayang ini harus direndengkan. Ya. Sifat ilmu dan sifat sayang ini harus yang di apa? Sandingkan. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma. Dan para malaikat yang memimpin arsh dan malaikat yang ada di sekeliling arsh, mereka bertasbih memuji roh mereka dan beriman kepadanya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya berkata, wahai roh kami, ilmu dan rahmatmu, kasih sayangmu meluasi segala sesuatu. Lihat, ilmu dan kasih sayangmu meluasi segala sesuatu. Di sini Allah, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, menyandingkan antara ilmu dan kasih sayang. Latifah, kalau kita menuntut ilmu, kita semakin besar rasa sayang kita. Orang yang berilmu tapi tidak punya sifat kasih sayang akan sangat mudah memvonis orang kasar, keras, dan yang lain. Orang yang sayang tapi tidak punya ilmu, maka sayang itu hakikatnya kasih sayang kebodohan. Tapi ketika sayang dan ilmu ini kita jadikan satu, maka ini memberikan dampak yang luar biasa. Antum sayang sama anak, caranya gimana? Apakah ketika anak antum main api antum biarkan? Antum akan cegah walaupun si anak nangis-nangis gak masalah. Yang penting dia selamat. Dia tidak? Iya. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang berbesar, mohon Pak, minumnya pakai tangan kanan. Jangan ada yang minum pakai tangan kiri, karena tangan kiri itu kata Rasulullah setan. Ya. Yang kedua, saudara, apabila kita melihat saudara kita jatuh kepada kesalahan, hendaknya yang pertama kita lakukan apa? Berilah ia 1000 alasan dan maaf. Mungkin si fulan melakukan itu karena ini. Mungkin. Berikan dia 1000 uzur dan alasan. Kalau kita tidak mendapatkan uzur, kita katakan mungkin teman saya punya alasan yang saya tidak tahu. Allahu'ala mimbab musnudon. Apa itu? Berbaik sangka. Iya. Yang kedua, tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun itu terkadang tidak saya bertanya langsung, tapi cross check akan kebenarannya. Kita harus cross check betul, benar enggak dia berbuat salah? Benar tidak? Iya. Kalau ternyata benar, misalnya kita mendengar si fulan mengucapkan kata-kata seperti ini, kayaknya enggak bagus nih ucapannya. Kita tabayun. Iya, sebelumnya kita husnudzon dulu. Insyaallah kayaknya ini teman saya enggak mungkin mengucapkan kata-kata seperti ini. Kemudian kita tabayun. Setelah benar tabayun, kita lihat kata-kata ini masih bisa dibawa kepada makna yang bagus apa enggak? Kalau masih bisa dibawa kepada makna yang bagus, bagusnya dibawa itu kepada makna yang bagus. Karena Umar bin Khattab begitu mengatakan. Kata Umar bin Khattab, ya. Kata beliau, la tabunna bi akhika. La tadullanna bi kalimatin kharajat min fi akhika su'an wa anta tajidulaha mahmala. Kata Umar, jangan dulu kamu berburuk sangka dengan kalimat yang keluar dari mulutmu, dengan kata-kata yang buruk yang keluar dari mulut temanmu, sementara kamu masih bisa membawanya kepada makna yang baik. Oh, mungkin maksudnya simpulan begini kali. Oh, maksudnya simpulan mungkin maksudnya begini kali. Selama masih bisa dibawa ke makna yang baik, bawalah dulu kepada makna yang baik, saudara. Ya. Kemudian kalau memang ternyata dia terbukti salah, berpikirlah bagaimana kita memberikan nasihat yang terbaik kepada dia. Bagaimana? Jangan sampai memberikan nasihat di depan orang banyak. Apalagi kalau itu ya, nasihatinya di Facebook dengan menyebut nama. Kalau tidak menyebut nama gak masalah. Menyebut nama boleh, tapi ada dhabitnya, disebut oleh para ulama. Kalau memang maslahatnya jauh lebih besar, kalau memang kesalahan itu dilakukan bukan apa secara terang-terangan ya, kalau memang sudah terbukti dia mengikuti hawa nafsu dan sudah tekan hujah, kalau memang kesalahannya sudah tersebar kemana-mana, banyak orang yang apa terpengaruh, gak masalah kalau memang itu maslahatnya jauh lebih besar. Tapi kalau misalnya kita ingin menasihati teman kita, tapi kita hanya sebatas menyebutkan tentang kesalahannya tanpa menyebutkan namanya, kemudian kita jelaskan bahwa ini tidak dibenarkan, boleh gak masalah tanpa menyebut nama. Dalilnya hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Ibnu Dia untuk mengambil zakat suatu kaum. Ketika Ibnu Luqya pulang, dia berkata, ini zakat untuk kalian dan ini hadiah buat saya. Mendengar itu Rasulullah marah. Maka Rasulullah naik mimbar dan berkata, ada apa orang yang aku kirim untuk mengambil zakat? Ketika ia pulang, dia berkata, ini zakat untukku dan ini hadiah, ini zakat untuk kalian dan ini hadiah untuk saya. Afala yajlis fi baiti abihi aw ummi? Kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya supaya dia lihat ada enggak yang masih apa hadiah atau tidak? Dia terus mengingatkan di depan umum tapi tidak menyebutkan siapa namanya. Tapi Pak, Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala ketika membedakan antara nasihat dengan ta'yir. Ta'yir itu apa? Memburuk-burukan. Kata beliau, nasihat itu adalah kamu memberikannya kepada saudaramu antara kamu dan dia saja. Adapun kalau kamu nasihatin dia di depan orang, faqad ayyarta, berarti kamu sudah mentakyirnya, bukan nasihat itu. Antum datang minta sama antum di depan yang lainnya. Kamu itu enggak, kemarin saya lihat kamu begini, begini. Jadi orang jadi semua tahu. Padahal yang lain tadinya belum tahu, gara-gara antum gitu jadi tahu semua aibnya. Ini namanya takyir, bukan apa? Nasihat. Sama sekali. Nasihat itu apa? Kita datangi antara kita dan dia saja. Maaf Afi, saya kemarin mendengar antum ngomong begini, begini, begini. Maksudnya apa ya? Iya, kita luruskan ya, antara kita dan dia saja. Nah itu saudara-saudara sekalian, ikhwatul Islam azanillah. Makanya dalam masalah memberi nasihat pun juga ada adab-adabnya dalam Islam itu, saudara. Ya. Kemudian saudaraku sekalian, kaidah selanjutnya, poin selanjutnya yang hendaknya kita ketahui, jangan sampai hanya karena 1, 2, 3 kesalahan kita lupakan banyak kebaikan dia. Ya. Jangan sampai. Para ulama terdahulu mengatakan apa? Idza kathurat mahasin lam tuzkar masawih, wa idza kanat masawih aktsar lam tuzkar mahasin. Kalau kebaikan dia jauh lebih banyak daripada kesalahan dia, maka kesalahan itu enggak usah disebut-sebut. Tapi kalau keburukan dia jauh lebih banyak daripada keburukan kebaikan dia, buruknya 90%, baiknya 10%, maka kebaikan ini enggak usah disebut-sebut. Iya. Sebagian mengatakan orang alim itu apabila kebenarannya jauh lebih banyak daripada salahnya. Tapi kalau ternyata salahnya lebih banyak daripada benarnya, maka itu orang jahil. Paham tidak? Jadi saudara-saudara sekalian, kalau antum bertemu dengan teman nih, dan kita tahu dia soleh, dia bagus orangnya, dia masya Allah rajin ngaji dan yang lainnya, terus antum mendapatkan ia berbuat salah, gara-gara satu kesalahan antum lupakan kebaikan dia yang banyak. Ini namanya manhaj perempuan. Kenapa saya sebutkan manhaj perempuan? Hadisnya insya Allah antum sudah tahu kan. Rasulullah SAW bersabda apa? Uridun nar, aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Ibu-ibu, adik-adiknya jangan dibiarkan apa ribut dulu ya. Kata Rasulullah SAW, aku diperlihatkan oleh Allah di neraka, ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Perempuan. Kenapa? Yakfurnal ashir, kufur sama suami. Idza ahsana ahadukum ila ihdahunna dahr. Kalau ada seorang suami sudah banyak berbuat kebaikan sama istri, sumarat minka syai'an, kemudian dia melihat satu kesalahan, apa yang terjadi? Dia berkata apa? Aku belum pernah melihat kamu berbuat baik. Satu kesalahan menghilangkan 1000 kebaikan. Ini manhaj perempuan. Maka kalau antum seperti itu manhaj perempuan. Teman kita, masya Allah, kita sudah tahu baik dia, bagus dia, masya Allah. Dan tapi dia kan manusia, ya tidak. Al Imam Al Hafidh Ibn Rajab ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fastaqimu ilaihi wastaghfiru, dan istiqomalah kamu kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Apa kata Ibn Rajab? Fiha isyarah illa anna la budda fil istiqamah min at-taqsir. Ayat ini memberikan isyarat bahwa yang namanya istiqamah itu pasti suatu ketika akan ada kekurangan. Artinya orang yang istiqamah itu terkadang jatuh kepada kesalahan dan dosa. Maka hendaklah ia tambal kesalahan itu dengan taubat dan kembali istiqamah. Saudara-saudaraku sekalian, kepada Islam azan dan mohon. Maka dari itulah ya akhi, setiap kita harus ada kemauan ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, saling mengingatkan, tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabri. Ya. Kemudian yang terakhir, sebelum kita buka tanya jawab, saudaraku, yang terakhir, jadilah kamu orang yang mudah menerima nasihat dan kritik, dan jangan kamu lebih mudah memberikan nasihat tapi ternyata susah diberikan nasihat. Pak, saya tidak kagum sama orang yang bisa memberikan nasihat. Saya kagum sama orang yang mudah menerima nasihat dan mudah menerima apa? Kritik. Kalau dia dikritik kesalahannya dan dia ternyata salah, dia langsung ngaku, alhamdulillah, terima kasih Afi untuk mengingatkan saya. Saya kagum banget sama orang seperti itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan pertama kepada keikhlasan, yang kedua kepada ketawaduan. Imam Adz-Dzahabi ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham, Kata Ibrahim bin Adham apa? Ma'arafallah man ahabba syuhrah. Belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Belum mengenal Allah. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Wa alamatul mukhlis, tanda orang yang ikhlas. Annahu idza 'iba 'ala fi'li, kalau ia diingatkan aib perbuatannya, kesalahannya tersebut, lam yusir wa lam yuharrid, tidak mengiyel, juga hatinya enggak panas. Ini susah, Pak. Jadi kalau kita diingetin sama orang kesalahan kita, enggak ngeyel dan hatinya enggak panas. Susah loh, Pak. Banyak di antara kita ngaku, ya ya, saya salah, tapi kesel gitu kan. Remaja dong gitu. Jadi kita panas. Berarti itu menunjukkan kurangnya keikhlasan di hati kita. Justru tanda orang yang ikhlas itu kata beliau, kalau diingatkan kesalahannya, dia tidak ngeyel dan tidak merasa panas hatinya. Balik taraf, bahkan dia mengakui kesalahannya dan berdoa. Rahimallahu ro'an ahda ilayya ulubi. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Ibnu Qudamah berkata apa? Dalam kitab Muhtasar min Hajjil Qasidin. Wa kana as-salaf ahabbuhum ilaihi man dzakkarahum bi uyubi. Salafus saleh terdahulu, orang yang paling teman mereka, yang mereka paling sukai adalah yang mengingatkan kesalahan mereka. Amal ana adapun sekarang, kata beliau, teman yang paling kita tidak sukai adalah yang mengingatkan kesalahan kita. Wadzalika min alamati dhafil iman, kata beliau, karena itu tanda kelemahan iman. Kita kan pengennya nyari teman itu yang di sini senang, di sana senang, Pak. Kayak pramuka. Gak mau diingetin, kalau ada teman yang ngingetin, apaan? Ekstrim banget sih lo. Pertama ini biasa-biasa aja nampak. Nah ya, justru kalau kita punya teman, ketika kita salah, diingatkan dengan cara yang baik tentunya, Pak. Ya, dengan cara lemah lembut, baik. Kita cukup kita ucapkan alhamdulillah, masyaallah. Kamu sudah menyelamatkan saya dari api neraka. Syukran akhi, jazakallahu khairan. Anjib. Kalau kita seperti itu anjib, Pak. Iya. Cuma masalahnya terkadang yang mengingatkan kita ngomongnya pedes. Kalau kita dinasihatin pedes itu pasti kita juga kesel, Pak, pasti. Ya. Maka tentu kita berusaha untuk saling ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Saling berwasiat tentang kebenaran, saling mengingatkan. Semakin kita berusaha untuk menjauhkan hal-hal yang bisa menyebabkan perpecahan dan keretakan. Antum tahu tidak, teman yang udah ngaji ini terkadang lebih mudah retak, Pak, daripada yang lain. Kenapa? Egonya lebih tinggi. Merasa saya yang memulai pengajian di sini merasa punya jasa. Akhirnya senioritasnya muncul. Akhirnya apa yang terjadi? Gak mau disaingin. Kalau ada yang nyengin, dia anggap musuh. Tak boleh. Itu berarti antum tandanya enggak ikhlas. Harus kita ta'awun alal birri wa taqwa, ya akhi. Bagaimana kita berpikir memajukan dakwah bersama-sama, ya akhi? Ayo kita majukan dakwah bersama-sama. Enggak usahlah, buanglah yaitu namanya hizbiyah itu, Pak. Orang terkadang bikin yayasan, fanatik sama yayasannya. Pokoknya kalau bukan yayasan saya yang ngadakan, saya enggak mau. Ini hizbi namanya, Pak. Allah mengatakan apa? Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok dan setiap kelompok merasa bangga dan gembira dengan kelompoknya. Ya, itu, Pak. Ini sebab utama terjadi hizbiyah itu ketika kita lebih berbangga dengan kelompok kita. Iya, hati-hati saudara. Yang satu bikin yayasan, yang satu bikin yayasan. Dua yayasan ini enggak mau akur. Saing-saingan. Akhirnya apa? Ketemu di jalan, wassalam wala kalam wala ta'am. Senyum aja enggak mau. Ini akhir. Antum tidak sadar bahwa perbuatan seperti antum seperti ini justru menunjukkan kepada apa? Pertama, kebodohan. Yang kedua, keangkuhan. Yang ketiga apa? Antum terkena penyakit ujub itu. Hati-hati. Ujub dengan amal itu bisa membatalkan amal loh. Hati-hati saudara-saudaraku sekalian kepada Islam. Ya. Udahlah, enggak perlu kita membanggakan yayasan kita atau organisasi kita atau karena jasa-jasa kita, lupakanlah. Jasa-jasa kita sudah dikasih oleh Allah pahala yang besar. Alhamdulillah, selesai sudah. Enggak perlu kita ungkit-ungkit. Tidak perlu kita bangga-banggakan. Hati-hati saudaraku. Ya, jauhi semua perkara yang bisa menyebabkan perpecahan di antara kita. Saling banyak memaafkan. Kita ini, Pak, kalau berteman tuh harus pertama, Pak, harus banyak-banyak memaafkan. Yang kedua apa? Banyak-banyak berlapang dada. Kalau dada kita sempit banget ya, kadang hasad ini, Pak, muncul. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Inna syaitan qad aisa an yu'bad fi bi'ardikum hadhi. Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah. Tapi bitahrish bainahum. Tapi setan punya cara satu. Yaitu dengan menanamkan benih-benih permusuhan di antara kalian. Caranya apa? Dengan suzon. Caranya dengan apa? Dengki. Kedengkian. Caranya dengan apa lagi? Keangkuhan dan kesombongan. Dan yang lainnya saudara-saudara puspa. Maka semua ini buanglah. Iya. Yang kita pikirkan bersama, jangan kepentingan pribadi. Jangan tujuan kita membesarkan diri sendiri. Jangan tujuan kita membesarkan yayasan kita. Jangan tujuan kita membesarkan organisasi kita. Tujuan kita adalah membesarkan dakwah. Bagaimana dakwah supaya tegak? Bagaimana supaya manusia berbondong-bondong menerima dakwah? Nah itu yang harus kita pikirkan bersama saudara-saudaraku sekalian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Bukan berarti yang saya ucapkan kepada antum, ana yang lebih bisa mengamalkan. Mungkin antum lebih bisa mengamalkan dari ana. Yang jelas, fiqhul tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita saling berwasiat tentang kebaikan. Fadzkir fa inna dzikra tanfa'u. Ini berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat buat orang yang beriman insyaallah. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan kita dapat tanya jawab, dan tanya jawab hanya berbentuk tulisan. Saya tidak menerima tanya jawab secara langsung. Bagaimana kita menasihati anak tetangga kita yang selalu ribut di masjid saat sholat dan ketika dinasihati si anak malah berbuat kurang ajar? Di saat diadukan orang tuanya malah membela anaknya. Katanya karena mereka masih kecil, masih banyak. Ya. Gimana Ustaz? Jadi gini Afi. Kenapa sih anak-anak itu suka ribut? Harusnya antum berpikir, pertama, Memang anak-anak sifatnya suka begitu. Cuma kita mikir dengan keras bagaimana memperbaiki anak-anak. Coba kalau antum hanya sebatas kesel, dongkol, dumel, kesel dan yang lainnya, ini anak kurang ajar dan yang lainnya. Apakah dengan antum cara kesal seperti itu kira-kira memperbaiki anak? Tidak. Yaudah, gimana caranya ya? Gak kamu beli permen buat anak itu. Nah, permen enak. Kamu mau permen? Kasih duit ke apa sama si anak? Kamu senang sama si anak ya? Kalau dia udah senang, gampang pak nariknya, kayak istilahnya kebo dimasukin apa? Ya, masukin ke tali ke hidungnya, tarik kemana aja mau. Anak-anak tuh harus digituin pak, nggak bisa dipelototin sama kamu, dia tambah melawan. Nasihatin gini-gini, dia tambah kas ini. Makan yuk, semua udah makan enak deh. Kasih makanan ke, kasih mainan ke, kasih apa ke. Kan dia senang tuh. Setelah dia senang, kamu elus kepalanya, bilang, oh enggak, kalau mengganggu orang senang itu dosa besar loh, gak boleh. Udah, ini aja, kita belajar ngajian yuk. Bikin antum halaqoh kajian untuk buat anak-anak kecil. Ajarin Quran, ajarkan tahfidz Quran dan yang lainnya. Daripada antum kesal-kesalan terus sama dia, tiap ketemu di melototin, apa manfaatnya juga? Makanya kita coba berpikir bagaimana memperbaiki, bukan bagaimana caranya kita memuaskan kesalahan. Yes. Saya pernah lihat ceramah Ustaz Sofia yang mengatakan muazin tidak perlu lagi baca doa setelah azan. Apakah ada hadisnya? Justru saya nanya, ada enggak hadisnya muazin ikut baca doa setelah azan? Saya mau tanya sama yang bertanya itu, ada enggak hadisnya yang mengatakan muazin ikut baca? Semua hadis tentang doa setelah azan itu buat siapa? Buat pendengar. Makanya belajar bahasa Arab dulu antum. Kalau antum sudah belajar bahasa Arab, antum akan tahu khitobnya buat siapa. Tahu enggak khitob? Khitob itu artinya Rasulullah SAW berbicara untuk siapa? Kata Rasulullah, "Idza sami'tum al-muadzin yu'adzin." Jika kalian mendengar muadzin adzan. Ya, lihat. Kata-kata itu siapa untuk siapa ini? Jika kalian mendengar muadzin, untuk siapa? Untuk muadzin apa? Untuk pendengar. Untuk pendengar, bukan muadzin sama sekali, bukan. Makanya kalau situ mengatakan, ada enggak hadisnya yang menyebutkan bahwa muadzin tidak perlu baca apa-apa? Justru saya balik bertanya, ada enggak ada hadisnya muadzin ikut baca? Ada enggak? Enggak ada. Semua hadis yang menyebutkan tentang doa setelah azan itu khusus para pendengar. Ya, khusus para pendengar, tidak berlaku untuk siapa? Muadzin. Masih ada yang bertanya? Tapi tidak ada lagi. Saya salah seorang pengurus forum kajian, tapi saya masih bingung. Apakah ini termasuk hizbi atau bukan ya Ustaz? Tolong nasihatnya dan solusinya jika ini akan jatuh pada hizbi. Tolong Ustaz, apakah saya masih mesti keluar dari forum kajian tersebut? Yang anak khawatirkan timbul rasa ujub dan ria. Akhi, forum kajian ini forum kajian seperti apa? Yang namanya bikin forum kajian, panitia kajian, yayasan, pada asalnya boleh. Yang gak boleh itu kalau kita merasa fanatik dengan apa? Kelompok kita. Misalnya, antum bikin forum kajian ini, Nah, akhirnya itu memberikan loyalitas dan permusuhan di atasnya. Pokoknya kalau bukan forum saya ngadain, saya nggak mau bantu, saya nggak mau hadir dan yang lainnya. Nah, ini sudah menjurus, Pak. Sudah apa? Menjurus. Ya ini berbahaya nih. Yang namanya forum, yayasan, organisasi itu kan wasilah. Selama itu tidak dipakai untuk hizbiyah dan tidak menimbulkan hizbiyah, tidak masalah. Karena pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia halal tidak? Halal. Sampai ada dalil mengharamkan. Iya. Pada mobil TV 1431 HP kalau menghindarkan tanda kita mau keluar. Sekali lagi TV 1431 HP tanda kita mau keluar. Ayo, jangan mengambil hak tetangga tuh, dosa kan. Masa halaman tetangga dipakai juga? Benar. Harusnya antum yang mengadakan ngaji itu paham kayak gituan. Jangan sembarangan saat parkir ini depan rumah tetangga, tetangga nggak usah keluar gara-gara antum, enak aja. Boleh. Hak tetangga itu besar. Nomor mobilnya berapa? Awalnya 1431. Yang merasa punya mobil itu, kalau nggak ada kita rangkap ramai-ramai. Apa benar ada hadisnya tatkala kita mengerjakan sholat sunnah rawatib ganjaran mendapatkan pahala yang Allah bangunkan rumah di surga? Ada hadis yang sahih insyaallah dari Abu Dawud dari hadis Aisyah. Man hafadha 'ala sintai asyara sar'ah bumiyat lahu baitun fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat akan dibangun untuknya sebuah rumah di surga. Syaratnya itu dijaga, Bapak. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Rasulullah, siapa yang menjaga 12 rakaat ini akan dibangunkan untuk dia sebuah rumah di mana? Di surga. Cuma syaratnya satu, dijaga. Ya, kecuali kalau dalam keadaan safar, maka Rasulullah tidak lakukan. Saat ulama mana yang mengatakan orang alim itu adalah yang banyak benarnya daripada salahnya? Itu yang mengucapkan seorang tabi'in. Coba saya lihat dulu ya. Ya, di Facebook saya juga mengeluarkan itu. Berkata Sa'id bin Musayyib, "Laisa min 'alimin wala syarifin wala dhi fadlin illa wa fi 'aib. Walakin man kana fadlu akthar min min naqsihi dhahaba naqsu li fadlihi. Kama anna man ghalaba 'alaihi nuqsan dhahaba fadlu." Tidak ada seorang alim pun atau orang mulia dan pemilik keutamaan kecil pasti memiliki aib. Akan tetapi siapa yang kebaikannya lebih banyak dari aibnya, maka buah kekurangannya akan hilang oleh kebaikannya. Sebaiknya orang yang aibnya lebih banyak dari kebaikannya, maka akan hilang kebaikannya. Wa qala ghayruhu, dan yang lainnya berkata, la yuslamul 'alim min al-khata. Tidak ada ulama yang lepas dari kesalahan. Faman akhtha qalilan wa asaba katsiran fa huwa 'alim. Barang siapa yang salahnya sedikit dan benarnya banyak, maka dia ulama. Wa man asaba qalilan wa ahta'a qalil katsiran, dan siapa yang benarnya sedikit dan banyaknya salah, fa huwa jahil, maka itu orang bodoh. Bisa dirujuk kitab Jami Bayanil Ilmi jilid 3 halaman 35. Ya. Apakah orang yang menasihati dengan cara kasar kemudian yang dinasihati malah meninggalkan ajaran sunnah? Apakah termasuk dosa jariah ya untuk yang menasihatinya? Insyaallah enggak sih, tapi dia berdosa gara-gara itu. Sebab kalau dia dinasihatin dengan kasar gara-gara itu dia tinggalkan sunnah, yang salah dia. Kenapa? Kok gara-gara dikasarin aja kok ninggalin sunnah? Aneh kan? Artinya dia mikir tuh, kamu mau megang sunnah itu karena siapa sih? Karena apa sih? Sehingga ketika ada orang ngasarin kamu, gara-gara itu kamu tinggalkan sunnah, kan aneh. Iya. Maka orang yang mengasarinya, dia dapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Karena yang pertama, kekasaran itu memang tidak disintai Allah. Yang kedua, dia sudah membantu setan untuk menyesatkan apa? Saudaranya. Saya tinggal satu kosan dengan orang kafir, teman perantauan saya. Bagaimana seharusnya pergaulan yang benar? Mohon nasihatnya Ustaz. Sebatas bergaul dan berteman dengan dia enggak masalah. Yang dilarang itu kalau dia kita jadikan sebagai apa? Teman setia, teman akrab. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat berapa yang kemarin dinasa. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya. Awliya itu apa? Jamak dari wali. Apa itu wali? Artinya kamu yang kamu berikan padanya loyalitas. Masuk menjadikan wali apa? Teman setia. Apalagi jadikan pemimpin. Maka jadikan teman setia enggak boleh. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hei orang-orang yang beriman, kamu jangan jadikan bitanah. Bitanah itu teman akrab kita, setia kita, yang kita minta nasihat kepada dia, curhat sama dia dan yang lainnya. Min dunikum, dari selain kamu, jangan. Tapi sebatas kita berteman dengan orang non muslim, silahkan. Tapi tentunya hati-hati. Hati-hatinya jangan sampai dia yang mempengaruhi kamu. Yang kedua, jangan sampai kamu akhirnya malah mencintai agama dia. Ini bahaya. Atau setidaknya hati kamu condong kepada agamanya. Ya. Kecondongan kepada kekufuran saja sudah bahaya. Makanya Allah mengatakan, laqad kittatarkanu ilaihim syai'an qalila. Hampir-hampir kamu di Muhammad, hatimu condong kepada mereka sedikit. Allah menegur Nabi Muhammad, hampir-hampir hatimu condong kepada mereka sedikit. Artinya kata para ulama, sedikit aja ada kecondongan kepada kekufuran, bahaya. Justru kita berpikir, kita berteman dengan dia itu harus ada manfaatnya buat dia. Setidaknya kita dakwahi dia, kita ajak dia kepada Islam, perlihatkan akhlakul karimah, sehingga dia faham bahwasanya Islam itu mengajarkan apa? Akhlak yang baik. Ya, begitu. Allah mengerjakan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.